Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah masuk di hari-hari akhir dari bulan Ramadan. Dan di hari-hari semacam ini, orang berlomba-lomba untuk mencari Lailatul Qadar, malam berjuta berkah, malam yang lebih agung, lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Saudara, apabila seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu dia mendapat pahala nilai ibadah selama kurang lebih 80 tahun. Bayangkan kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar selama 10 kali, sebanyak 10 kali, maka dia seperti beribadah 80 tahun dikalikan 10, berapa banyak pahala yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, pertanyaannya, bagaimana caranya mendapat Lailatul Qadar? Cara mendapat Lailatul Qadar adalah 3. 1, di malam-malam yang diharapkan mendapat Lailatul Qadar, terutama di malam-malam likuran 21, 23, 25, 27, 29. Kita usahakan kita di malam itu sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, di malam itu jangan sampai ketinggalan qiyamul lail. Jangan sampai ketinggalan tarawih, saudara-saudara. Jangan ketinggalan qiyamul lail di malam-malam likuran di tanggal-tanggal tua Ramadan. Karena salah satu syarat orang yang meraih Lailatul Qadar, di malam itu dia tidak ketinggalan melaksanakan qiyamul lail, walaupun beberapa rakaat. Saudara, yang ketiga yang paling penting, kalau kita mau dapat Lailatul Qadar, di malam itu kita harus menjaga diri dari semua maksiat. Jangan sampai di malam itu kita berbuat dosa. Jangan sampai kita melaksanakan kebohongan. Jangan sampai kita menggunjing orang. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Sebab apabila di suatu malam kita sudah berbuat dosa, maka malam itu bukan malam Lailatul Qadar untuk kita. Karena itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebagian ahli ilmu mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, selamat dari dosa dari mulai maghrib sampai subuh, sampai terbitnya matahari, tidak berbuat dosa. Apabila kita sudah melaksanakan 3 hal ini, maka kita sudah menjadi kandidat untuk peraih Lailatul Qadar. Nah saudara, apa tandanya orang dapat Lailatul Qadar? Tandanya mendapat Lailatul Qadar secara hubungannya dengan alam, di pagi harinya, di malam harinya, malam Lailatul Qadar terasa begitu hening, begitu tenang. Tidak ada petir-petir suaranya yang menyambar, tidak ada angin-angin yang begitu menakutkan. Begitu hening, begitu tenang suasana alam. Dan ditambah dari itu semua, suasana batin dan ruhiyah yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pagi harinya, matahari terbit tidak begitu terang, dia agak buram-buram cahayanya. Kenapa? Karena masih tertutup dengan cahaya malaikat yang pada malam itu turun berjuta-juta malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan yang terakhir, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang tentunya tanda yang paling jelas membawa perubahan besar bagi orang yang meraih Lailatul Qadar. Dia semakin bertakwa, semakin dia beriman, semakin dia hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengkaruniakan kita Lailatul Qadar dalam keadaan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.